بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para pendengar Annas Radio yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan kepada kita kesempatan yang mulia ini, di mana pada pagi hari yang cerah kita dapat berkumpul mendengarkan serta menyimak pelajaran-pelajaran dari pembahasan pelajaran kita kitab dari karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu Ashluddinul Islam wa Fa'idatuh. Dan pada kajian kita di pagi yang cerah ini, insyaallah taala kita akan masuk kepada poin yang ke-6 sebagai pengulangan dari pelajaran kita yang lalu. Kemudian kita akan sambung poin-poin yang berikutnya. Dan insyaallah taala kalau Allah Jalla wa'ala mudahkan, kajian kita hari ini akan menjadi kajian pemungkas dari pembacaan kita terhadap kitab Ashluddinul Islam wa Qa'idatuh. Telah dijelaskan pada pertemuan kita yang lalu bahwa orang-orang yang menyelisih pokok ajaran Islam dan kaidahnya itu ada banyak macamnya. Dan terakhir kita membahas jenis manusia dari golongan yang ke-6, yaitu mereka yang dikatakan oleh penulis belum mengenal kesyirikan dan belum mengingkari kesyirikan dan tidak menafikan kesyirikan. Dan orang yang dia tidak mengenal kesyirikan, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia puasa, meskipun dia salat, pada hakikatnya orang itu belum menjadi seorang muwahhid. Kenapa demikian? Karena seorang yang dinyatakan berislam adalah seorang yang dia mendatangkan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, yang diantara kandungan dari kalimat tersebut adalah mengingkari kesyirikan. Lalu bagaimana bisa dia mengingkari kesyirikan sedangkan dia tidak mengertinya? Seorang yang tidak mengerti akan kesyirikan, maka mustahil dia akan mengingkari kesyirikan dan mustahil dia akan menafikan kesyirikan itu dari dalam dirinya. Maka dijelaskan oleh penulis, wala yakunu muwahhida illa man nafa syirk wa tabarra'a minhu wa mimman fa'alahu wa kaffarahum. Dan tidaklah seorang dinilai sebagai muwahhid kecuali apabila dia menafikan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan serta mengkafirkan mereka. Jadi perhatikan kembali kepada dua poin yang telah dijelaskan oleh penulis sebagai pokok ajaran Islam dan kaidahnya. Bahwa salah satu poinnya dari pokok ajaran Islam dan kaidahnya adalah seorang membenci kesyirikan, menafikan kesyirikan. Maka orang yang dia belum mengerti kesyirikan, sehingga dia tidak mengingkari dan tidak menafikannya, dia belum mendatangkan pokok dari ajaran Islam itu. sehingga belum terwujud setelah Islam itu dari atau dalam dirinya. Lalu kata penulis, wal jahlu bi syirki la yahsulu syai'un mimma dallat 'alaihi la ilaha illallah. Dan perkara jahil akan perkara kesyirikan, atau seseorang yang dia jahil akan kesyirikan, la yahsulu syai'un mimma dallat 'alaihi la ilaha illallah. Jahil akan kesyirikan itu tidak menjadikan seorang dia bisa mencapai dari apa yang ditunjuki oleh kalimat la ilaha illallah. Sedangkan seorang muslim, dia harus mengerti apa makna dari la ilaha illallah untuk dia bisa mewujudkan la ilaha illallah itu dalam dirinya. Selanjutnya, wa man lam yaqum bi ma'na hadhihi al-kalima wa madmuniha falaysa min al-islam fi syai'. Dan barang siapa yang dia belum menegakkan makna dari kalimat la ilaha illallah serta kandungannya, maka dia bukan termasuk dari golongan Islam sama sekali. Jadi seorang muslim, para pendengar yang berbahagia, dia harus menegakkan dalam dirinya makna dari kalimat la ilaha illallah dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah hingga Islam itu terwujud dalam dirinya. Dan di antara kandungan dari la ilaha illallah dan merupakan asal dan pokok ajarannya adalah menafikan kesyirikan dan membenci kesyirikan. Selanjutnya kita akan pindah kepada perkara yang ketujuh. Umaqala rahimahullah, kemudian berkata rahimahullah, wa minhum man lam ya'rif at-tauhid wa lam yunkirhu. Dan di antara manusia ada yang dia tidak mengenal tauhid dan tidak mengingkarinya juga. Perkara yang ketujuh ini mirip dengan perkara yang keenam. Pada perkara yang ketujuh dijelaskan tentang orang yang jahil tentang tauhid. Di mana pada perkara yang keenam yang dijelaskan adalah tentang orang yang jahil tentang kesyirikan. Nah, orang yang jahil dari tauhid, meskipun dia tidak mengingkari kesyirikan, maka kondisinya dia serupa dengan orang dari jenis yang sebelumnya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, hadza alladzi qablahu, jenis yang ketujuh ini sama seperti jenis yang sebelumnya, yaitu sama seperti jenis yang keenam. Nah, karena yang dituntut dari seorang muslim adalah dia mengerti tauhid, mencintainya, membelanya, mendakwahkannya. Kemudian terhadap kesyirikan, dia mencinya, musuhinya, dan seterusnya, seperti yang telah dijelaskan dalam pokok ajaran Islam dan kaidahnya yang dua itu. Maka beliau faqulu hadza kalladzi qablahu, maka aku katakan orang ini seperti jenis yang sebelumnya. Lam yarfa'u ra'san bima khuliqu lahu min ad-din alladzi ba'atha Allah bihi rusulah. Bahwa orang-orang dari jenis yang ketujuh ini, mereka belum memberikan kepedulian yang layak. Lam yarfa'u ra'san, belum angkat kepala, maksudnya belum memberikan perhatian yang layak. Bima khuliqu lahu, terhadap tujuan untuk apa mereka diciptakan. Di mana kita mengetahui bahwa tujuan diciptakannya kita adalah untuk beribadah, dan beribadah itu tidak terwujud kecuali dengan tauhid, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dalam pelajaran beliau dari kitab Al-Qawaidul Arba', di mana beliau mengatakan annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, bahwa ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah kecuali kalau dibangun di atas tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara, sebagaimana salat tidak disunut sebagai salat kecuali kalau dibangun di atas tahara. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jenis yang ketujuh ini serupa dengan jenis yang keenam. Jenis yang keenam jahil terhadap kesyirikan, jenis yang ketujuh jahil terhadap tauhid, maka hukum mereka sama. Maka dikatakan oleh penulis, lam yarfa'u ra'sa, mereka belum memberikan kepedulian yang layak, bima khuliqu lahu min ad-din, terhadap perkara agama ini. Yaitu terhadap perkara agama yang dimaksud perkara agama adalah apa? Pokoknya adalah la ilaha illallah alladzi ba'athallahu bi rusulah. Pokok agama yang dengannya Allah mengutus semua rasul. Naam, semua rasul diutus oleh Allah dengan membawa pokok agama yang satu, yaitu la ilaha illallah. Nah, orang yang dia belum mengenal tauhid meskipun dia tidak mengingkarinya, maka kondisi mereka sama seperti orang yang belum mengenal kesyirikan meskipun dia tidak, atau seperti orang yang belum mengenal kesyirikan dan tidak mengingkari dan tidak menafikannya. Maka kata beliau, qala wa hadhil hal halu man qala Allah fihi, dan kondisi orang dari jenis yang ketujuh ini adalah seperti kondisi orang-orang yang Allah ceritakan tentang mereka, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila, tidaklah mereka itu melainkan seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Bagaimana tidak, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan la ilaha illallah, mengutus rasulnya yang membawa la ilaha illallah, menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran seluruhnya berisikan la ilaha illallah. Kemudian dia tidak mengenal tauhid dan tidak mau mengenal kesyirikan, maka orang tersebut tidak ubahnya seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, maka penting bagi kita semua untuk kembali pada inti dari ajaran Islam, untuk kita mempelajari tauhid, mengenali tauhid dan macam-macamnya, dan amalan-amalan apa saja yang bisa membangun tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan kita kepada Allah jalla wa'ala, serta amalan apa saja yang bisa membatalkannya atau mengurangi kesempurnaannya dari apakah itu syirik akbar dan macam-macamnya, syirik besar dan macam-macamnya, apakah itu syirik aswar dan macam-macamnya, dan amalan-amalan apa saja yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Ini wajib bagi kita untuk kita pelajari sebagai seorang al-Islam, sebagai seorang Muslim. Kemudian mendengar pada poin yang ke-8, kata beliau, wa qawlu rahimahullah, dan perkataan Syekh Muhammad rahimahullah, wa minhum, dan diantara mereka, wa huwa asyad anwa'i khatara, dan jenis yang ke-8 ini adalah yang paling berbahaya dari jenis-jenis yang sudah disebutkan sebelumnya. Jenis yang ke-8 adalah jenis yang paling berbahaya dari jenis-jenis yang telah disebutkan sebelumnya. Siapa mereka? Man 'amila bitauhid wa lam ya'rif qadrahu. Yaitu orang-orang yang mereka mengamalkan tauhid akan tapi tidak mengenali kadarnya. Mengamalkan tauhid tapi tidak memahami nilainya. Walam yudhib man tarakahu walam yukafirhu. Sehingga natijahnya, hasil dari kurangnya dia mengenal kadar tauhid yang diamalkan, dia tidak membenci orang yang meninggalkan tauhid, dan dia tidak pula mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Nah, ini jenis yang ke-8 dan disebutkan faqawlu rahimahullah wa huwa al-ashad wa huwa ashadul anwa'i qataran li'annahu lam ya'rif qadra ma'ani nabi. Beliau, itu kata Syekh Abdul Rahman, Syekh Muhammad menyebutkan bahwa ini adalah jenis yang paling berbahaya. Kata Syekh Abdul Rahman, li'annahu lam ya'rif qadra ma'ani nabi. Karena orang ini belum mengenal kadar apa yang dia amalkan. Dia mengamalkan tauhid, tapi dia tidak mengerti kadar apa yang dia amalkan. Nah, disebutkan bahwa yang seperti ini adalah jenis yang paling berbahaya adalah karena itu. Karena dia telah mengamalkan tauhid. Karena dia telah mengamalkan at-tauhid. Tapi saya sangat disayangkan, meskipun dia telah mengamalkan tauhid, tapi dia belum mengenal kadar apa yang diamalkan, sehingga dia dikatakan di sini walam ya'ti bima yusahihu tauhidahu, sehingga dia belum mendatangkan apa-apa yang dengannya tauhidnya itu dianggap sah. Dia belum mendatangkan hal-hal yang bisa menjadikan sah tauhidnya. Minal quyud ittiqal, dari aturan-aturan yang berat, allati labudda minna, yang harus dia datangkan. Kita telah mengetahui pendengar bahwa dalam la ilaha illallah itu harus adanya apa? Adanya syurut yang harus didatangkan. Maka la ilaha illallah tanpa syarat, tanpa syarat-syarat yang dia kerjakan, itu ibarat kunci yang tidak bergigi. Ibarat kunci yang tidak bergigi, yang tidak bisa membuka pintu surga. Maka seorang harus dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam mengucapkan la ilaha illallah, hendaknya dia juga mengerti syarat-syarat yang berat ini, itu yang disebutkan sebagai syarat-syarat dari la ilaha illallah. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada poin yang ke-8 ini, itu poin yang paling berat, yang paling berbahaya, itu orang yang mengerjakan tauhid tapi disebabkan oleh karena kurangnya penghargaan dia terhadap tauhid, dikarenakan kurangnya pengetahuan dia terhadap tingginya tauhid, itu menjadikan dia tidak mendatangkan amalan yang menjadikan tauhidnya itu sah. Disebutkan di awal, kata Syekh, dia tidak membenci orang yang meninggalkan tauhid dan tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Padahal ini adalah kandungan dari syarat-syarat la ilaha illallah itu. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, "Lima'alimta min anna tauhida yaqtadi nafya syirk wal bara'a minhu ومعاده اهله وتكفيرهم مع قيام الحجه عليهم." Padahal kalian telah tahu sebelum ini bahwasanya tauhid itu mengharuskan seorang menafikan kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan, memusuhi para pelaku kesyirikan, mengkafirkan mereka, atau mengkafirkan kesyirikan, mengkafirkan para pelaku kesyirikan, itu tentunya setelah ditegakkan hujjah kepada mereka. Para pendengar Radio An-Nas yang dimuliakan Allah, jadi dalam la ilaha illallah ini, seorang harus juga dia menafikan kesyirikan, melepas diri para pelaku kesyirikan, memusuhi pelakunya, dan mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan dikasih catatan di sini oleh penulis, ma'afiyani hujjah alaihim, intinya setelah ya, didahulukan di situ penegakan hujjah terhadap mereka. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang paling berbahaya. Kenapa? Karena qad yuftaru bihalih, karena orang ini, seseorang bisa tertipu dengan kondisi orang ini. Seseorang bisa tertipu dengan kondisi orang ini yang menyangka bahwa orang tersebut dia telah mendatangkan tauhid, padahal dia meninggalkan perkara penting dari la ilaha illallah, yaitu masalah al-bara'ah, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. وهو لم يأتي بما عليه من الأمور التي دلت عليه كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا. فبليه فهذا قد يضطر بحاله. Maka orang yang seperti ini, orang-orang bisa tertipu dengannya, padahal dia belum mendatangkan apa yang telah ditunjuki oleh kalimat la ilaha illallah, kalimat al-ikhlas, dari yang berupa penafian dan penetapan. Kita ketahui bahwa kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah, terkandung dalamnya penafian dan terkandung dalamnya penetapan. Maka seorang bukan hanya dituntut dia menetapkan, tapi dia juga diharuskan dia menafikan. Maka seorang juga dituntut untuk dia berlepas diri dan memusuhi, berlepas diri kesyirikan dan memusuhi para pelaku kesyirikan dan mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin pendengar radio An-Nas yang dimuliakan Allah, maka dari uraian ini kita ketahui tidaklah cukup seorang hanya mengamalkan tauhid tanpa dia mengenal kadarnya. Dan seorang yang mengenal kadar tauhid, maka dia akan membenci orang-orang yang meninggalkan tauhid. Mereka lah yang mengerti akan kadar tauhid. Karena perkara membenci orang-orang yang meninggalkan tauhid ini terkandung dalam kalimat ikhlas, yang mana kalimat ini terkandung padanya prinsip penafian dan penetapan, yang darinya kita ambil yaitu konsep al-bara'ah, melepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Yang kesembilan kata dia, wala wa kadzalika qawluhu rahimahullah, wa minhum man taraka syirka wa karihahu wa lam ya'rif qadrahu. Dan di antara mereka ada yang meninggalkan kesyirikan dan membenci kesyirikan, tapi mereka belum mengerti kadarnya. Mereka sudah meninggalkan kesyirikan, mereka sudah membenci kesyirikan, tapi belum mereka mengerti kadar bahayanya kesyirikan. Fa'ala aqrab min alladhi qablahu. Maka golongan yang kesembilan ini itu hampir serupa dengan yang sebelumnya. Itu hampir serupa dengan golongan yang ke-8 yang mengerjakan tauhid, mengamalkannya, tapi belum mengenal kadarnya. Ada golongan yang ke-9, kata Syekh, orang itu meninggalkan kesyirikan dan membenci kesyirikan, tapi belum mengenal kadar kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan poin yang ke-9 ini? Beliau menerangkan, lakin lam ya'rif qadra syirk. Golongan yang ke-9 ini hampir mirip dengan golongan yang ke-8. Tetapi golongan yang ke-9 ini dia belum mengerti kadar kesyirikan. Li'annahu law 'arafa qadrahu la fa'ala ma dallat 'alaihi al-muhkamat. Karena apabila dia mengenal kadar kesyirikan, pastilah dia akan mengaplikasikan, dia akan mengamalkan seperti apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkam. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Ibrahim, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, kecuali zat yang telah menciptakan apa. Kembali lagi di sini penulis dan juga pemensyarah yaitu Syekh Abdul Rahman menerangkan pentingnya masalah al-bara'ah, pentingnya masalah seorang berlepas diri, itu berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Ini yang kita lihat kurang sekali penekanannya kepada orang-orang yang mengenal tauhid dan mengajarkannya. Nah, kita ketahui dari uraian penulis di sini bahwa masalah al-bara'ah min asy-syirk, melepas diri kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan, ini adalah bagian dari prinsip dari la ilaha illallah yang mau tidak mau seorang muslim wajib bagi dia untuk mendatangkannya, untuk mendapatkan status keabsahan akan tauhid dia dan keabsahan akan la ilaha illallah dan keabsahan akan keislamannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mirip dengan poin yang ke-8, begitu pula pada poin yang ke-9, yaitu sama-sama berbicara tentang orang yang meninggalkan konsep al-bara'ah. Pada poin yang ke-9, orang yang belum mengenal kadar bahayanya kesyirikan, sehingga dia belum melepas diri dari para pelaku kesyirikan, meskipun dia membenci kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan, tapi selagi dia belum berlepas diri dari kesyirikan tersebut dan juga belum berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, maka orang tersebut dianggap sama seperti orang-orang dari golongan yang ke-8. Dan yang ke-8 dan ke-9 ini adalah dua jenis yang hampir mirip dan hampir serupa, sama-sama berbahaya. Karena tadi dijelaskan oleh penulis, orang bisa tertipu dengan kondisi dan keadaan dia, menyangka bahwa dia adalah muwahhid, padahal pada hakikatnya dia belum mendapatkan perkara-perkara yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas tersebut dari yang berupa kematian dan penetapan. Maka pada poin yang ke-9 di sini, Syekh Abdurrahman, beliau mengatakan bahwa orang ini belum mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkam seperti yang terdapat dalam ayat yang tadi saya kutip, di mana Ibrahim mengatakan, sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ini adalah bara'ah dari segala yang diibadahi selain Allah. Bentuk bara'ah dari semua peribadahan kepada selain Allah. Kemudian juga kata penulis, qala wa qawlihi, dan juga perkara muhkam lainnya yang disebutkan dalam ayat, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kami mengingkari kalian dan telah tampaklah antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Kalau pada ayat yang pertama terdapat prinsip berlepas diri dari syirikan, inna bua'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, ini adalah keberlepasan diri dari kesyirikan. Adapun pada ayat yang kedua, adanya terdapat keberlepasan diri seseorang dari para pelaku kesyirikan. Karena di sini Ibrahim mengatakan, inna bura'a'u minkum wa minna ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, yaitu dari para pelaku kesyirikan. Jadi para pendengar An-Nas Radio yang dimuliakan Allah, harus dalam prinsip tauhid, bukan hanya seorang mentauhidkan Allah kemudian dia tidak membenci kesyirikan, atau iya dia membenci kesyirikan bahkan meninggalkan kesyirikan, tapi masih ada yang kurang, dia belum berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Jadi harus seorang berlepas diri dari kesyirikan, dan juga dia harus berlepas diri dari para pelaku kesyirikan di sisi apa yang telah dia amalkan, apakah itu tauhid dia ataukah dia mengamalkan berupa meninggalkan kesyirikan, membenci kesyirikan. Harus ditambah selain daripada itu, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Maka beliau, falabudda liman arafa syirka wa tarakahu, maka haruslah bagi orang yang dia mengenal kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan, min an yakuna kadzalika minal wala' wal bara'. Maka haruslah bagi orang yang dia mengenal kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan untuk dia menjadi seperti itu dari perkara walaknya, dari perkara loyalitasnya. Artinya dia memberikan loyalitas kepada tauhid dan kepada para pelaku, kepada para pemeluk tauhid, wal bara'ah minal 'abid wal ma'bud, dan juga dia berlepas diri dari al-abid, dari para pelaku kesyirikan dan dari apa-apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, wa mukdhi syirki wa ahlihi, dan membenci kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, wa adawatuhum, dan memusuhi mereka. Kata Syekh Abdul Rahman, wa hadzal naw'an huma al-ghalib 'ala ahwal katsirin mimman yad'i al-islam. Dan dua jenis ini, yaitu yang ke-8 dan yang ke-9, adalah yang paling banyak terdapat pada kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Artinya, bahwa kebanyakan orang yang telah mengenal Islam, bahkan memeluk Islam, paling sering terjatuh itu dalam dua jenis yang disebutkan terakhir, yaitu jenis ke-8 dan ke-9. Yang ke-8 mengerti at-tauhid atau dia mengamalkan at-tauhid, tapi dia tidak mengerti kadarnya, sehingga dia tidak membenci orang yang meninggalkan tauhid, sudah kasih sayang dengan orang yang meninggalkan tauhid. Begitu pula terhadap orang yang meninggalkan tauhid, dia tidak mau mengkafirkan, tidak mau menganggapnya sebagai orang kafir. Kepadanya orang yang seperti ini. Itu pula pada poin ke-9. Ada orang yang sudah meninggalkan kesyirikan dan benci kesyirikan, tapi dia tidak mengerti kadar kesyirikan, sehingga dia tidak berlepas diri dari para pelaku kesyirikan dan dari syirikan dan dari para pelakunya. Ini kata Syekh Abdul Rahman, kondisi mayoritas orang-orang yang mengaku muslim. Fayaqa'u minhum minal jahli bihaqiqatihi. Sehingga terdapat pada diri mereka kejahilan akan hakikat at-tauhid ini, akan hakikat Islam. La yamna'u al-ityan bi kalimati ikhlas. Di mana kejahilan terhadap hakikat Islam ini, hakikat la ilaha illallah ini, menjadikan mereka terhalang dari mendatangkan kalimat al-ikhlas, dari mendatangkan kalimat la ilaha illallah secara utuh. Kalimat la ilaha illallah dalam arti yang sungguhnya, wa maqtadaktu ala al-kamalil wajib alladhi yakunu bihim wahida. Dan apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini dari yang berupa amalan-amalan yang wajib, yang dengannya seseorang itu menjadi muwahhid, menjadi muslim. Tadi kan para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, bagaimana pentingnya masalah ini, bahwa orang yang dia jahil terhadap hakikat la ilaha illallah, kejahilannya itu menghalangi dia dari mendatangkan kalimat la ilaha illallah dalam makna yang seutuhnya, sehingga dia meninggalkan amalan yang seharusnya dia kerjakan, padahal itu adalah syarat untuk dia lolos menjadi seorang muwahhid, menjadi seorang muslim. Fama aktarul maghrurina aljahilina bihaqqatiddin. Maka alangkah banyaknya orang-orang yang tertipu dan jahil akan hakikat agama. Nah, alangkah banyaknya mereka yang tertipu sehingga merasa bahwa dirinya selamat, padahal dia dan kejahilannya menghalangi dia dari mendatangkan kalimat la ilaha illallah secara utuh. Selanjutnya kata penulis, فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ كَفَّرَ عَلَى الشِّرْكِ وَكَفَرَهُمْ بِهِ فِي الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ. Maka apabila kalian telah mengetahui hal ini, maksudnya apabila kalian telah mengetahui bahwa orang-orang yang dia jahil akan hakikat la ilaha illallah, hakikat Islam, bahwa orang tersebut terhalangi dari mendatangkan kalimat ikhlas secara utuh, yang terhalangi dari mendatangkan amalan yang wajib yang dengannya dia menjadi seorang muwahhid, atau lebih singkatnya lagi bahwa orang yang dia jahil akan hakikat la ilaha illallah, hakikat Islam, bahwa orang tersebut lam yakun muwahhida, dia belum menjadi seorang muwahhid, belum menjadi seorang yang dianggap telah berislam. Kabliya fa idza arafta dzalik, apabila engkau telah mengetahui hal ini, arafta anna Allah kaffara ala syirk, kau pun telah mengetahui bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah mengkafirkan para pelaku kesyirikan, yaitu para musyrikin. Wasafahum bih, dan mensifati mereka dengan kekufuran, fil ayatil muhkamah, dalam banyak ayat-ayat yang muhkam. Artinya orang yang jahil, dia belum muslim, dia masih dalam lingkup kesyirikan. Dan orang yang dia dalam lingkup kesyirikan, sifat yang layak bagi dia adalah seperti yang Allah berikan, bahwa mereka adalah orang-orang kufar. Dan ini Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam banyak ayat yang muhkam, di antaranya adalah firman Allah, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr." Tidaklah orang-orang musyrik itu mereka akan memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka menyaksikan bahwa diri mereka berada dalam kekufuran. Syahid yang dimaksud dari ayat ini adalah, ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrikin. Kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan bahwa mereka itu orang-orang musyrikin tersebut, syahidina ala anfusihim bil kufur, menyaksikan bahwa diri mereka itu kafir. Maka ayat ini menerangkan bahwa orang-orang musyrikin kafir. Orang-orang musyrikin kafir. Dan di antara orang-orang musyrikin adalah mereka yang belum mengenal hakikat tauhid, belum mengamalkan tauhid, belum mendatangkan makna dari kalimat la ilaha illallah, belum mengamalkan perkara-perkara yang wajib dari tuntutan kalimat at-tauhid, kalimat ikhlas, yang dengannya seorang menjadi muwahhid. Meskipun disebabkan oleh karena kejahilan, meskipun disebabkan oleh karena kejahilan terhadap kalimat, kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sini kita pun mengetahui akan bahayanya jahil terhadap kesyirikan, jahil terhadap masalah kesyirikan, jahil terhadap masalah tauhid. Sedangkan di zaman kita sekarang ini, sarana untuk mencari ilmu banyak, sarana untuk mencari tahu tentang amalan apa yang bisa menjadikan itu sah, tauhid kita itu sah, la ilaha illallah kita itu sah, betapa banyak sarana yang dengannya Allah Jalla wa'ala tegakkan hujjah. Di antaranya seperti apa Allah Jalla wa'ala mudahkan dengan kajian ini melalui siaran streaming, atau melalui sarana-sarana lainnya sebagai sarana penegakan hujjah kepada kaum muslimin dan kepada orang-orang di luar Islam, dan tidak ada udur bagi mereka akan kejahilan mereka dan kondisinya seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Selanjutnya kata penulis, qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, qala tauhid was sunnah yusaddiquna ar-rusula fima akhbaru. Qala tauhid dan sunnah, ahli tauhid dan sunnah, mereka membenarkan semua rasul akan apa yang diberitakannya. Wa yuti'una bima amaru, dan mentaati perintah-perintahnya. Wa yahfazuna ma qalu, menghafal apa yang diucapkannya. Wa yafhamunahu wa ya'maluna bih, memahaminya dan mengamalkannya. Wa yanquna minhu tahrifal ghalin, dan menolak darinya penyelewengan orang-orang yang menyeleweng. Antihal mubtilin, dan juga perbuatan orang-orang yang batil. wa ta'wilal jahilin, dan ta'wilan orang-orang jahil. Wujahiduna man khalaqahum jihadan ilallah, dan melawan orang-orang yang menyelisihi mereka, yang menyelisihi ahli tauhid dan sunnah, dengan jihad karena Allah, talabanil jazai minallah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah bukan dari mereka. Walul jahil, sedangkan orang-orang jahil wal ghulu, yang terjerumus ke dalam sikap ghulu, la yumayyizuna baina ma amaru bihi wa baina ma umiru bihi wa nuhu an, mereka tidak bisa membedakan antara apa yang mereka, antara perkara-perkara yang mereka diperintahkan dengan perkara-perkara yang mereka dilarang. Wala baina ma saha anhum wala ma kuntiba alaihim, dan juga mereka tidak bisa membedakan mana perkara yang sahih dari mereka dan juga mana perkara-perkara yang dimanipulasi. Wala yafhamuna haqiqata muradihim, dan orang-orang jahil itu tidak mengetahui apa-apa yang tidak mengetahui hakikat apa yang dimaukan oleh mereka. Maksudnya mereka di sini adalah para rusul, para nabi dan rusul. Itu orang-orang yang jahil dan orang-orang yang bunuh, mereka tidak bisa membedakan mana perintah rasul dan mana larangannya, mana riwayat yang benar dari para rasul dan mana yang sebenarnya itu hanya manipulasi dusta atas nama para rasul, tidak mengerti hakikat apa yang dimaukan oleh para rasul. Wala yash'uruna ta'atahum, begitu pula mereka tidak mengamalkan ketaatan kepada mereka. Balhum juhalun bima atau bih mu'adzimuna li aghradihim, bahkan mereka ini adalah orang-orang yang jahil atas apa yang mereka amalkan dan mengagungkan apa yang mereka maukan, mengagungkan hanya pendapat-pendapat mereka sendiri. Mungkin Syekh Islam ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menerangkan tentang kondisi ahlul jahil wal ghulu, orang-orang yang jahil, bahwa mereka berbeda dengan ahlul tauhid dan sunnah yang mengerti, memahami. Tapi orang jahil, mereka tidak mengerti, tidak bisa membedakan, tidak tahu mana yang benar, tidak paham hakikat yang dimaukan oleh para nabi dan rasul, dan seterusnya disebabkan oleh karena kejahilan mereka. Kata Syekh Abdul Rahman, "Qultu ma dzakarahu Syekhul Islam yushbihu hala dzain an-naw'ain al-akhirain." Dan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam itu serupa dengan kondisi dua jenis golongan yang terakhir. Yaitu, kembali kepada poin yang ke-8 dan ke-9. Yang ke-8 adalah orang yang mengerjakan tauhid tapi enggak paham kadar tauhid, jahil. Sehingga dia meninggalkan amalan yang wajib untuk dia kerjakan, padahal amalan itu adalah syarat sah tauhid dia. Apa itu? Membenci kesyirikan, atau membenci orang yang meninggalkan tauhid, mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, sebabkan jahil. Dan pada poin yang ke-9, juga disebabkan oleh karena jahil, meskipun dia meninggalkan kesyirikan, membenci kesyirikan, karena jahil dia tidak mengerti kadar kesyirikan dan bahayanya kesyirikan. Sehingga apa akhirnya? Akhirnya dia pun tidak mau berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari para pelaku kesyirikan. Nah, ini kondisi orang-orang yang jahil yang disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah pada nukilan tadi, itu serupa dengan dua kondisi yang terakhir yang disebutkan. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, وذكر ابن القيم في مختصر طبقات المكلفين ما يلي. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Mukhtasar Tabaqatul Mukallafin sebagaimana berikut. At-tabaqatu as-sabi'atu 'ashar. At-tabaqatu as-sabi'atu 'ashar. Tabaqat al-muqallidin wa juhal al-kafara wa atba'ihim. Alladhina hum ma'ahum tab'an lahum. Tingkatan yang ke-17. Tingkatan para muqallid. Para ahli takfir. Orang-orang jahil yang kafir dan para pengikut mereka yang bersama dengan mereka. Mereka ini hukumnya sama dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang taklid terhadap orang kafir sama dengan orang-orang kafir. Saba'anahum. Yaquluna inna wajadna abana ala umma wa inna ala athari muqtadun. Mereka berkata, sungguhnya kami dapati bapak moyang kami di atas satu ajaran dan kami mengikuti jejak langkah mereka. Ini alasan orang-orang jahil yang mengikuti orang-orang kafir, para muqallid, para ahli taklid. Mereka beralasan, ya kami ikuti bapak moyang kami lah. Kami mengikuti jejak langkah mereka. Karena itu yang kami dapati dari bapak moyang kami. Apa hukum orang-orang yang jahil? Wa qad ittafaqatil ummatu ala anna hadhihi at-tabaqah kuffar wa in kanu juhala. Dan umat telah sepakat bahwa tingkatan ini, yaitu tingkatan para muqallidin, para ahli taklid, orang-orang yang taklid terhadap kufuran, bahwa orang tersebut kafir wa in kanu juhalan, meskipun mereka alasannya jahil. Muqallidina li ru'asaihim. Mereka taklid kepada pemimpin-pemimpin mereka, wa immatihim, dan imam-imam mereka. Wa sawfa yatabarra'u al-matbu'una mimman tabi'ahum. Dan kelak orang-orang yang diikuti itu akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka di atas kekufuran mereka di hari kiamat nanti. Wa tanqati'u silatuhum bihim. Dan terputuslah hubungan di antara mereka. Di antara yang diikuti dengan di antara yang mengikuti. Wala yughni anhum taqlidum syai', sehingga sikap mereka taklid kepada pemimpin-pemimpin mereka itu tidak akan berguna bagi mereka sama sekali nanti di hadapan Allah. Maka jangan taklid dalam beragama, apalagi taklid dalam perkara tauhid, sehingga seorang hanya mengikuti ajaran pak moyang kemudian dia mengatakan kami jahil. Orang yang seperti ini pada hakikatnya kelak tidak akan diuzur, dan keadaan kita di seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, tersebarnya wasail al-i'lam, sarana untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk mencari tahu tentang at-tauhid dan apa itu syirik, kemudian seorang malas bermalas-malasan dalam pelajarinya, sungguh telah tegak hujjah. Telah tegak hujjah dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Rasul, dengan tersebarnya para duat, dengan tersebarnya kajian-kajian melalui banyak wasail, melalui banyak sarana kajian, dari yang konvensional sampai yang modern, bahwa semuanya itu adalah wasilah yang dengannya Allah Azza wa Jalla tegakkan hujjah pada alam semesta. Maka hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uraian ini semuanya berbicara tentang poin yang ke-8 dan yang ke-9. Bahwa dua poin ini adalah yang paling berbahaya. Menyangka bahwa dirinya telah selamat, tapi kondisi dan keadaannya padahal tidak demikian. Menyangka bahwa dirinya telah mentauhidkan Allah, tapi disebabkan oleh karena dia tidak membenci orang yang meninggalkan tauhid, tidak membenci orang, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Bahwa orang itu belum mendatangkan amalan yang wajib yang harus didatangkan, yang dengannya tauhidnya menjadi sah, maka dia tidak disebut sebagai muwahhid. Dia tidak masuk ke dalam golongan muslimin meskipun dia mengatakan bahwa dia jahil. Disebabkan oleh karena taklid, mengikuti bawa moyang, mengikuti ajaran orang tua, padahal ajaran yang harus dia ikuti adalah ajaran sesuai dengan kitab dan sunnah, tunjuk-tunjuk Al-Quran, tunjuk-tunjuk Al-Hadith, bagaimana dicontohkan tadi bahwa orang-orang yang taklid terhadap orang-orang kafir, bahwa orang-orang tersebut masuk ke dalam barisan al-kuffar meskipun mereka jahil wal'iyadu billah. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, saya bacakan sekali lagi. وَقَدْ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ هَذِي الطَّبَقَةُ كُفَّارُ, dan telah sepakat umat bahwa golongan ini kafir. وَإِنْ كَانُوا جُهَالًا, meskipun mereka jahil. Jahil kemudian dia karena jahilnya dia taklid. Taklid kepada pemimpin, taklid kepada imam, taklid kepada guru, taklid kepada kiai, taklid kepada ustaz, taklid kepada Pak Haji, taklid kepada ajengan. Ini taklid dalam perkara at-tauhid, sungguh yang demikian tidak berguna bagi dia. Kelak yang diikuti akan berlepas diri dari yang mengikuti, dan kelak akan terputus hubungan di antara mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Lihatlah tatkala orang-orang yang diikuti mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah terputuslah hubungan di antara mereka. Dan ini Allah Jalla wa'ala peringatkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kajian kita dari pembahasan Asluddin al-Islam wa Qaidatuh, beserta dengan macam-macam orang yang mengisinya. Tersebutkan ada 9 macam, dan uraian-uraian dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Semoga apa yang disampaikan dan yang kita dengar ini bermanfaat dan menjadikan kita semakin bersemangat tentunya dalam mempelajari agama Allah tentang hal-hal yang menjadikan sahnya tauhid kita. Wajib bagi kita untuk kita pelajari, dan apa saja hal-hal yang dengannya seseorang menjadi sempurna tauhidnya, ini yang wajib bagi kita untuk kita gali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Jalla wa ala anugerahkan kepada kita taufiq berupa ilmu nafi', dan juga taufiq berupa amal yang saleh. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan berakhir sudah kajian kitab Asluddin al-Islam wa Qaidatuh ini, dan insyaallah ta'ala kita akan sambung pada kajian yang lainnya dengan kitab yang berbeda. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita kekuatannya. Ustaz, bolehkah kita berpendapat bahwa saya hanya mau belajar dengan guru yang mana saya percaya dia kompeten untuk saya, tanpa ada rasa meremehkan guru lain, akan tapi saya mencari guru yang saya mudah untuk memahami pelajaran? Boleh seorang memilih siapa guru yang menurutnya itu lebih kompeten, itu tidak dan bukan termasuk perkara yang terlarang. Naam, karena dalam belajar seringkali seorang itu dia merasa cocok dengan guru ini, tidak cocok dengan guru yang lainnya, dan itu dibolehkan. Tetapi yang tidak dibolehkan adalah memilih belajar dengan sebagian, kemudian tidak belajar dengan sebagian yang lainnya dengan alasan yang tidak jelas. Dengan alasan yang tidak jelas, atau dengan alasan yang sengaja dicari-cari. Ya, seperti yang banyak kita dengar, ya, sebagian orang melarang untuk menghadiri kajian fulan, begitu pula yang lainnya melarang untuk menghadiri kajian alam dengan alasan-alasan yang dicari-cari. Dan saya maksud dengan alasan yang dicari-cari adalah bukan alasan yang layak untuk dijadikan sebagai alasan. Bukan alasan yang layak untuk dijadikan alasan, hanya semangat kelompok. Hanya semangat kelompok dalam perkara-perkara yang sifatnya seseorang hendaknya dia toleran dalam hal seperti itu. Nah, ya, sehingga menyebabkan furqah, perpecahan, musuhan. Akalan demikian tidak tidaklah pantas. Atau seperti dikarenakan ketidakcocokan dalam suatu pendapat. Apakah pendapat itu fikih atau perkara tidak? Selagi perkaranya sifatnya adalah ijtihadiyah, bukan perkara yang qat'i. Apalagi dalam perkara al-jarh wa ta'dil. Ya, maka ini tidaklah pantas dan tidaklah layak hal yang demikian itu dijadikan alasan untuk seorang inilah kemudian dia mendekatkan orang yang sepemahaman, kemudian menjauhkan orang yang berseberangan, kemudian dia bangun di atas sikapnya tersebut al-wala wal-bara, hanya disebabkan oleh karena masalah yang sebenarnya khilafiyah. Ini wala wal-bara yang keliru dan wala wal-bara yang tidak benar. Dan saya yakin orang yang seperti ini tidak memahami tauhid pada hakikatnya, sehingga dia tidak memuliakan tauhid, tidak memuliakan sama pemeluk tauhid dengan pemuliaan yang selayaknya. Karena seorang yang memuliakan tauhid, dia akan memuliakan sama pemeluk tauhid. Karena tauhid yang ada dalam dirinya dia cinta. Ini bagian dari cinta dan benci karena Allah. Maka perhatikanlah pada masalah ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita as-shawab, kebenaran dalam melangkah dan kebenaran dalam berkata-kata. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Saya rasa insyaAllah cukup kajian kita di pagi yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Dan untuk kajian selanjutnya insyaAllah akan kembali diinformasikan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Sampai di sini saya tutup kajiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.